Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita juga bisa bersilaturahmi, kita bermuajahah, bertatap muka secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah sudah sampai pada pembahasan waktu terlarang sholat. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan yang berhenti kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Syazul Kifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. ثم إذا قلنا بمنع الصلاة في هذه الأوقات فيستثنى زمان ومكان. ثم إذا قلنا, kemudian kalau kita katakan بمنع الصلاة, terlarang sholat dilakukan في هذه الأوقات, di waktu-waktu ini, فيستثنى gitu. فيستثنى, maka dikecualikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah selesai kemarin bahwa lima waktu terlarangnya adalah waktu yang terlarang sifatnya qarahatut tahrim. Larangannya larangan haram. Jadi kalau larangan haram maka at-tahrim yaqtadil butlan, kan gitu. Ibadah yang dikerjakan di waktu tersebut jadinya batal, enggak sah. Gitu. Jadi enggak boleh sholat itu bukannya dapat pahala jadi malah dapat dosa karena ada tahrim, ada larangan. Nah, tapi larangan tersebut dikecualikan. Fayustasna zamanun wa makan. Dari lima waktu tersebut, setelah asar, ketika matahari terbit, ketika matahari pas di atas kepala, ketika matahari terbenam, ba'da asar dan juga ketika matahari terbenam. Dari lima waktu tersebut, yustasna, dikecualikan zamanun wa makanun. Dikecualikan satu waktu, satu zaman, wa makanun, dan satu tempat. Jadi dari lima waktu terlarang itu, ada satu yang dikecualikan. Dan ada satu tempat yang lima waktu terlarang itu nggak berlaku di situ. Ada satu waktu yang lima waktu, ada satu waktu yang dikecualikan dan ada satu tempat yang mana lima waktu terlarang itu tidak berlaku. Enggak mempan begitu istilahnya. Begitu. Waalaikumsalam Pak Hijrah MHI. Amma zamanu, sedangkan waktu yang dikecualikan, fa'indal istiwa, yaitu indal istiwa, ketika matahari pas di atas kepala manusia. Yaumul Jum'ati yauma. Yauma itu jadi dharb zaman. Amma zamanu fa'indal istiwa'i yaumal Jum'ati wafihi. Jadi dikecualikan satu waktu yaitu indal zahir. Apa yang qa'imul zahir, pas matahari tinggi. Itu waktu terlarang sholat. Tapi selain hari Jum'at. Kalau hari Jum'at itu boleh sholat di situ. Wafihi, dan di dalam hadis, dalam masalah pengecualian ini bahwa hari Jumat boleh itu sholat walaupun pas di atas matahari, pas di atas kepala gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ita Timur Oan, peserta baru. Wah, ini kalau peserta baru kudu di ospek, Viv. Di ospek dulu. di ospek tuh. Wa fihi hadithun rawahu Abu Dawud. Dalam masalah ini ada riwayat dari Imam Abi Dawud radhiyallahu anhu. Illa, hanya saja annahu mursal, bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud itu mursal. Jadi sebenarnya hari Jumat, waktu di mana matahari pas di atas kepala terhalang-terhalang. Cuman hari Jumat, kalau hari Jumat dikecualikan boleh, boleh gitu. Ada hadisnya, ada. Hadisnya mursal gitu. Ada, tapi hadisnya mursal. Tapi mursal ini kemudian kan ya'ziduhu riwayatun ukhra, didukung oleh riwayat lain, riwayat lain, riwayat lain, sehingga ini bisa diterima oleh kebanyakan ulama termasuk Asy-Syafi'iyah. Bahkan pengecualian hari Jumat tetap boleh sholat ketika matahari pas di atas kepala itu, yang saya tahu itu bukan cuma punya Asy-Syafi'iyah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu pun mengamalkan ini begitu. Jadi kalau hari Jumat tetap boleh sholat ketika matahari pas di atas kepala. Illa annahu mursal, hanya saja hadisnya memang mursal. Mursal itu do'at gimana definisinya? Ma rawahu tabi'iyyu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad, terputus itu jalur sahabat. Jadi kan mestinya dari Nabi Muhammad turun ke sahabat, sahabat tabi'i. Nah, mursal itu hadisnya langsung. Jadi tabi'i langsung ngomong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda. Dia yang ngomong begitu orang tabi'i. Tabi'in. Jadi ada satu angkatan yang terlepas, yaitu sahabat. Mestinya kan dia enggak bisa langsung ngomong begitu karena dia enggak ketemu Nabi. Harusnya ada sahabat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Nabi sallallahu gitu. Sayyidina Ibnu Abbas ngomong begini, Nabi Muhammad gitu. Tapi sahabatnya enggak ada, maka itu namanya mursal. Tapi tadi ya, mursalnya ini kemudian banyak riwayatnya sehingga derajatnya bisa diterima. Wa 'allala 'adamal karahati, dan illahnya sebabnya. Wa 'allala dan sebab. Maksudnya ulama memberikan alasan adu adamal karahati, kenapa itu tidak dilarang di hari Jumat, bi anna nu'asa yaglibu fi hadhihi al-awqat, karena biasanya annan nu'asa ngantuk yaglibu fi hadhihi al-awqat itu sering terjadi di waktu-waktu ini. Kan orang mau Jumatan nih, sebelum Jumatan sekian menit mereka udah datang. Sedangkan waktu Jumatan itu adalah waktu di mana orang biasanya capek-capek banget tuh, habis pada kerja. Maka di waktu itu biasanya orang pada tidur. Wa 'allala adamul qaraha. Nah, adanya kebolehan sholat ketika matahari pas di atas kepala di hari Jumat itu disebabkan karena biasanya waktu itu adalah waktu di mana ngantuk. Faya turuduhu bitanafuli, maka ngantuk itu ya turuduhu diusir bitanafuli dengan sholat sunnah begitu. Khaufan min intiqadil wudu'i, khawatir wudunya batal. Hari Jumat datang, orang ngumpul dari jam 11 ya kan. Kalau kita gitu jam 11 udah datang. Kalau di Masjidil Haram tuh dari jam 9 udah pada ngumpul. Ya kan? Jam 9 tuh udah pada ngumpul dulu waktu belum ada corona gitu. Jam 9 orang udah pada datang. Ada yang dari subuh itikaf di masjid kagak mau pulang ke hotel. Di Masjid Nabawi juga sama modelnya. Pokoknya udah datang. Jam 10 udah datang. Nah, waktu di mana pas qa'imul dhuhur itu kan sebelum waktu Jumat datang. Biasanya orang ngantuk. Kalau ngantuk nanti tidur. Kalau tidur wudunya batal. Kalau wudunya batal dia keluar masjid buat wudu lagi, pas masuk salat Jumat udah beres. Tempat wudu kan jauh. Ya kan, di beberapa masjid tempat wudu jauh. Nah, kata ulama, hadis yang disebutkan bahwa situ hadis mursal, salah satu sebabnya adalah kebolehan sholat di hari Jumat di mana matahari di atas kepala itu karena sebab apa? Karena sebab biasanya waktu ini adalah waktu ngantuk. Maka kita biarkan atau bahkan kita anjurkan mereka sholat untuk mengusir ngantuknya. Kalau ngantuknya dibiarkan, kemudian dia tidur, tidurnya batal, tidurnya membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, jumatannya kan jadi gak sah. Kan gitu. Model ini banyak kan model kita. Kalau kita tidur bukan pas sebelum jumatan, lagi khutbah pada tidur. Habis khotibnya kan juga nunduk, khotibnya nunduk, baca teks. Makmumnya kan ikut nunduk gitu. Makanya tuh kalau khutbah tuh jangan saya gitu ya. Kalau khutbah Jumat gak pernah pakai teks. Saya pelototin atu-atu matanya. Biar pada ngeliatin saya, biar pada ngantuk. Ngomongnya juga yang lantang. Gitu. Orang kan jadi ngeh. Gitu. Dan sepanjang pengalaman gitu ya. Kalau khutbahnya model cerita. Bapak. Iya, bablas sampai komat kan gitu. Kalau model pengalaman kita gitu, pengalaman kami, kalau khutbahnya pakai cerita, orang tuh jadi ngah dengerin gitu. Dulu, gitu, mulai gitu. Ini yang sering ngikutin saya khutbah tuh apal. Jadi kalau mulai khutbah tuh habis wasiat taqwa, fattaqullah, fattaqullaha ayyuhal mu'minun. Habis itu dulu, gitu. Para jemaah sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, dulu ada seorang laki-laki gitu. Jadi mulai cerita gitu. Mulai cerita nanti kan di wah. Nih, Ustaz mau cerita gitu. Dulu ada laki-laki dari keluarga orang tidak punya gitu. Kemudian bertemu dengan keluarga gitu. Cerita. Ada yang ngorok, iya sampai ada yang ngorok. Iya kan? Ya kita maklumin ya, orang kita tuh kerja dari jam 5 pagi. Ini waya gini nih udah ada yang nyalain motor, ada yang nyalain mobil nih. Berangkat. Kan iya, jam 7 dia udah capek, jam 8 capek. Waktunya duduk istirahat, iya zuhur bener. Apalagi Jumatan. Itu kan waktu lenggang di mana orang tidur kagak ada yang ngomelin. Apa ada yang ngomelin orang tidur lagi Jumatan? Kan kagak ada. Nah, maka itu di waktu itu sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah. Sholat sunnah apa Ustaz? Apa aja sholat sunnah mutlak silahkan. Kalau qobliyah Jumat, qobliyah Jumat belum. Kalau qobliyah Jumat kan ntar pas waktu Jumatannya, pas waktu zuhur udah masuk. Ketika ini waktu istiwa. Banyakin sholat sunnah. Ntar habis sholat sunnah mutlak, baru ketika azan, sholat Jumat dah tuh. Nanti ketika sholat Jumat, sholat qobliyah. Nanti habis qobliyah imam naik mimbar, makanya imam juga jangan lama-lama juga gitu ya. Betul. Jadi itu kenapa disebabkan bolehnya sholat ketika waktu terlarang. Fata turuduhu bitanafuli khaufan min intiqadil wudu. Diusir itu ngantuk bitanafuli dengan sholat sunnah. Khaufan min intiqadil wudu. Khawatir agar tidak batal itu wudunya. Wahtiyajihi ila takhattin nas. Khaufan min intiqadil wudu wahtiyajihi ila takhattin nas. Kalau udah batal wudunya, orang udah rame, akhirnya dia apa? Dia butuh untuk wudu ila takhattin nas. Karena dia butuh untuk wudu, dia juga butuh untuk takhattin nas. Apa takhattin nas? Ngelangkah-langkahin orang. Jadi kenapa dibolehkan sholat di waktu tersebut? Agar ngilangin ngantuk. Karena kalau dia ngantuk nanti tidur. Kalau tidurnya dapat jadi wudunya batal. Kalau wudunya batal dia kudu wudu lagi. Kalau dia kudu wudu lagi takhattin nas. Akhirnya dia ngelongkah-longkahin orang. Ya kan? Di belakangnya udah datang, udah rame dia melongkah sono, longkah sini, melongkah sini. Kalau pengurus masjid kan enak, wudunya di depan. Ya, di sekretariat kan ada. Kalau orang biasa kan gak bisa. Ustaz tuh wudunya di sekretariat kan begitu. Orang biasa nggak bisa, dia kudu ngelongkain orang. Nah, itu kan ngelongkain nggak boleh, ya kan sesuatu yang dilarang oleh syariat, nggak boleh ngelongkain orang. Wakil al-qaidu dzalika dan juga dikatakan sebabnya bukan itu, pokoknya adalah sebabnya kenapa boleh, pokoknya dibolehkan, cuman bukan itu sebabnya. Wakil al-qaidu dzalik, wala yalhaquhu baqiyatul awqatil makruhati biwaqti zawali yawmal jum'ati ala sahih. Lintifai hadzal makna wala wala yalhaquhu, dan yalhaq itu artinya nyusul, maksudnya tidak sama baqiyatul awqati al makruha, sisa waktu yang terlarang. Jadi hari Jumat waktu terlarang ada cuma 4 doang, satu dikecualikan itu ketika matahari terpas di atas kepala. Wala yalhaqu baqiyatu al-awqat, tapi itu tidak membuat waktu yang lain juga sama hukumnya dikecualikan di hari Jumat. Waktu zawali yaumal jum'ati ala sahih. Menurut pendapat di waktu zawal itu maksudnya ketika matahari tergelincir. Gitu. Maksudnya bahwa waktu terlarang yang dikecualikan itu cuman matahari matahari pas di atas kepala sampai tergelincir ke arah barat hari Jumat. Ala sahih menurut pendapat yang sahih, jadi yang lain kagak. Semuanya tetap terlarang. Yang hari Jumat dibolehkan itu cuman pas itu doang. Ala sahih lintifai hadzal makna, karena hilang makna tersebut. Jadi maknanya kan salah satu sebab kenapa dibolehkan agar ngilangin ngantuk. Nah, ngantuk itu tidak terjadi di waktu subuh, ya kan, karena orang udah bangun. Tidak terjadi di waktu maghrib, tidak terjadi di waktu-waktu terlarang yang lain. Wa ya'ummu adamul karahati waqta zawali li kulli ahadin wa in lam yahdhuril jum'ati ala sahih. Wa ya'ummu, dan ini rata adamul karahah, bahwasanya tidak ada larangan, tidak ada kelarangan, apalagi kemakruhan. Tidak ada larangan untuk sholat waktu zawal ketika matahari masuk waktu zawal itu ketika matahari pas teng di atas kepala gitu ya. Likud li ahadin, untuk semua orang. Wa in lam yahduril jum'ah, walaupun dia enggak datang hari enggak datang jumatan. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi kan katanya kenapa hari Jumat tetap boleh sholat waktu pas matahari di atas kepala, biar nggak ngantuk, biar ngantuknya hilang dia pakai sholat sunnah gitu. Itu buat yang ke Jumatan. Kalau yang nggak Jumatan tetap boleh, tetap. Jadi tidak ada larangan di hari Jumat itu berlaku untuk semua orang, walaupun dia nggak ikut Jumatan, walaupun dia nggak ikut Jumatan, dia tetap boleh sholat ketika waktu matahari di atas kepala tersebut. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Wa ammal makanu, sedangkan waktu, sedangkan tempat. Kalau sudah sholat sunnah terus pas dengan khutbah ngantuk, itu sih emang kebiasaan doyannya dia ngantuk. Bisa sholat lagi di tengah khutbah? Nggak bisa. Sholat di tengah khutbah kan terlarang bagi kebanyakan ulama termasuk Asy-Syafi'iyah. Bagi kebanyakan ulama hukumnya makruh. Asy-Syafi'iyah membolehkan sholat ketika khutbah bagi orang yang belum sholat. Entah dia sholat tahiyatul masjid atau dia sholat qobliyah Jum'at. Kalau orang udah selesai sholat, ya nggak perlu sholat lagi. Justru kalau dia sholat sengaja ketika imam sedang khutbah, malah jatuhnya kan dilarang. Kan begitu. Jatuhnya jadi terlarang. Yaitu tadi, maka harus ada simbiosis mutualisme. Wah, simbiosis. Imam ngerti ini waktu-waktu orang capek, waktu orang ngantuk gitu. Kalau ngomongnya biasa-biasa aja, orang jadi pada tidur. Maka bikin dong materi yang menarik. Gitu, bikin materi yang sekiranya orang pada dengerin gitu. Saya sih bukannya nggak boleh ngomongin sabar syukur. Betul, sabar syukur diomongin. Cuman kalau ngomongin sabar syukurnya pakai cerita, itu kan orang jadi dengerin. Kan gitu. Ini orang jadi demen dengerin. Gitu. Kalau khotibnya nunduk, makmumnya juga nunduk. Nah, pengurusnya juga sama. Pengurusnya jangan tidur juga. Kadang pengurusnya juga sama sih. Manggil ustaz udah datang, udah ada. Bebas tugas, dia tidur. Jangan begitu. Kalau ngorok wudunya batal gak? Enggak. Ngorok bukan pembatal wudu. Yang membatalkan wudu itu tidur. Itu pun dengan catatan tidurnya pantat ngangkat. Kalau tidurnya ngangkat pantat begitu, maka wudunya batal. Kita udah bahas tuh pembahasan tentang batalnya wudu. Ngorok, yang penting tidurnya ngangkat pantat. Ngorok enggak ngorok, kalau tidur yang ngangkat pantat, ya wudunya batal. Gitu ya. Amal makan, sedangkan waktu, sedangkan tempat. Dari dikecualikan dua, satu waktu, satu tempat. Sedangkan tempat yang dikecualikan tidak ada waktu terlarang di dalamnya. Fa Makkah, yaitu kota Makkah. Zadahallahu ta'ala syarafan wa ta'ziman, semoga Allah menambahkan kota Makkah kemuliaan dan keagungan. Fala tuqrahu sholatu fiha, maka tidaklah dimakruhkan, apalah tidaklah diharamkan sholat fiha di dalam kota Makkah. Nanti kita jelasin Makkah yang dimaksud itu Makkah seluruh kota Makkah apa Makkah bagian mana. Fala tuqrahu sholatu, tidaklah diharamkan melakukan sholat di dalam kota Mekah fi syai'in min hadhil waqt, di waktu kapanpun dari waktu yang lima ini. Jadi habis sholat subuh dia mau sholat lagi, enggak ada masalah. Habis sholat asyar dia mau sholat lagi, enggak ada masalah. Ketika pas matahari di atas kepala dia sholat, enggak apa-apa. Ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, sholat enggak apa-apa. Jadi tidak ada waktu terlarang di kota Mekah. Sawa'un sholatu tawafi, baik itu sholatnya sholat tawaf, habis tawaf dia sholat dua rakaat, wa ghairuha, atau selain sholat tawaf. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa fi wajhin, dan dalam pendapat yang lain, ada pendapat berbeda dari ulama Syafi'iyah, innama yubahu rakaat tawaf, yang dibolehkan itu hanya innama. Innama itu dalam bahasa Arab ada tu tahsir. Ada tu tahsir itu artinya alat untuk membatasi. Jadi kalau disebutin innama berarti hanya itu saja. Innama yubahu rakaat tawaf, hanya sholat tawaf doang yang dibolehkan kapan aja. Itu namanya innama. Innama itu membatasi. Jadi kata sebahagian ulama Syafi'i, yang boleh sholat di waktu terlarang-terlarang itu kalau di Mekah hanya sholat tawaf saja. Artinya ente masuk Masjidil Haram, mau langsung tawaf. Tawafnya mau habis asar, habis subuh, ketika matahari di atas kepala, ketika terbenam, ketika terbit, enggak ada masalah. Habis itu langsung sholat tawaf, enggak ada masalah. Itu kata sebagian ulama Syafi'i. Innama yubahu, hanya yang dibolehkan hanya sholat dua rakaat tawaf saja. Wasohabul awal, tapi yang benar itu adalah yang pertama, bahwa seluruh sholat, apa aja sholat, boleh kalau di kota Mekah. Wa fihi hadisun rawahu Ibnu Majah, dan dalam hadis ini, dalam masalah ini ada yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa Nasa'i. Ada riwayat dari Imam Ibnu Majah dan juga Imam An-Nasa'i. Ada hadisnya enggak? Oh, Tirmizi dan juga Imam At-Tirmizi. Dia ada enggak, Fik? Yang ada hadisnya di footnote-nya coba, mana? Pak Jagat mungkin. Di sini nih enggak ada hadisnya. Tapi memang kenapa enggak disebutin hadisnya? Mungkin memang ini hadis kan masyhur sekali. Hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf," keturunan kakeknya, Bani Abdul Manaf, "wahai Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan yusalli bi Makkah." Janganlah kalian larang siapapun orang salat di kota Makkah, "fi ayyi waqtin syaa'a," di kapan waktu dia mau. Pokoknya jangan larang. Gitu gak hadisnya? Aqama qala sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bi hadha," gitu, "tawfa bi baitil tawfa bi hadzal baiti ayyash," gimana bisa, "ayyashay'in." Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian larang orang-orang tawaf dan salat di rumah Allah ini. "Fi ayyi syai' fi ayyi waqtin syaa'a." La tamna'u ahadan tawfa bi hadzal baiti wa shalla. Jangan larang siapapun untuk tawaf di Baitullah ini. Siapapun jangan larang. Di kapan waktu pun jangan larang. Begitu. Itu hadisnya masyhur sekali. Jadi mungkin karena saking masyhurnya, Imam Taqiyuddin gak perlu ngeluarin hadisnya. Karena dia kira orang udah apa lah. Dia gak tahu kalau yang ngaji itu afif. Afif itu belum tahu hadisnya kan. Maksudnya ditulisin ya hadisnya. Fihi haditsun rawahu Ibnu Majah. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah wa An-Nasa'i wa At-Tirmidzi dan juga Imam At-Tirmidzi. Wa qala hasanun sahih. Ini adalah hadisnya hasan dan sahih. Hasan sahih itu berarti distatusi oleh Imam At-Tirmidzi. Wal muradu bi Makkah, dan yang dimaksud dengan Makkah, boleh salat di waktu terang di mana? Di Makkah. Yang dimaksud Makkah itu apa? Jami'ul harami ala sahih. Seluruh kota haram ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi Mekah itu kan gede banget tuh. Kalau ikut apa istilahnya, catatan administrasinya sono, gubernur sono gitu. Itu Mekah kan luas. Tapi Al-Haram, haram itu sebagian dari kota Mekah. Kota haram. Kota haram di mana orang yang ingin umroh atau ingin haji harus masuknya lewat apa? Batasan haram itu menjadi batasan untuk miqat. Antum kalau kita, antum bagi yang pernah umroh, hari pertama datang itu ya, yang dari Madinah kek, yang dari Jeddah kek. Kalau dia dari Jeddah, itu dari Jeddah, dari bandara udah pakai pakaian ihram. Nanti pas lewat itu bisnya batas kota haram, langsung dia niat labbaikallahumma umrotan, kan begitu. Orang yang dari Madinah di Bir Ali di ihram. Nah, hari pertama ente sudah masuk kota Mekah umroh gitu. Hari kedua mau umroh lagi, itu antum harus keluar gitu, keluar haram. Jadi mikotnya di luar haram. Biasanya hari kedua di Ja'ronah biasanya, kan gitu. Di Ja'ronah masuk. Nanti hari ketiga keluar lagi ke kota, dari kota haram, masuknya lewat Masjid Aisyah Tan'im, di Masjid Tan'im Aisyah gitu. Jadi haram itu cuman sebahagian. Haram itu cuman sebahagian daripada kota Mekah. Kalau kita ke Mekah sekarang ada tulisannya Hududul Haram, batasan haram. Nah, batasan haram paling dekat ke Masjidil Haram itu adalah Masjid Sayyidah Aisyah di Tan'im. Gitu. Itu kalau orang Indonesia biasanya umroh di hari ketiga. Dulu sebelum ada corona. Kalau sekarang corona kan umroh baru boleh sekali doang. Umroh sekali doang. Itu ya, jadi yang dimaksud kota Mekah yaitu kota haram. Bukan Mekah secara keseluruhan, tapi haramnya saja. Gitu. Wakila Mekah fakat. Dan dikatakan juga Mekah doang, ya Mekah seluruhnya. Wakila, dan juga dikatakan kila sighatu tad'ib yahtassu bil masjidil haram, itu khusus untuk masjidil haram saja. Itu wa hadha kulluhu fi suratin la sababa laha. Jadi ada tiga pendapat, kota haram, kota Mekah, sama masjidil haram. Cuman yang dikuatkan atau disahihkan oleh ulama Syafi'i yaitu pendapat pertama, bahwa ini boleh sholat di kota haram, bukan Makkah seluruhan, bukan hanya Masjidil Haram, tapi kota haram secara umum, haram, haramul makki. Wa hadza kulluhu, dan ini waktu di mana orang boleh sholat di kota Makkah atau di kota haram Makkah itu kulluhu fi sholatin la sababa laha, termasuk juga larangan di lima waktu untuk sholat yang tidak ada sebabnya. Bukan nih, nggak enak nih ngomong ini. Wakila yahtassu bil Masjidil Haram, selesai, titik sampai situ, batasin fi. Wahada, dan lima waktu terlarang ini kulluhu fi sholatin la sababa laha, itu larangannya untuk sholat yang tidak punya sebabnya gitu. Wa amma ma laha sababun, sedangkan sholat yang punya sebab, fala tukrah, maka tidak diharamkan sholat di waktu-waktu tersebut. Habis sholat subuh nih, ente dari habis maghrib tidur, bangun subuh, habis sholat subuh ente mesti sholat isya karena isyanya belum sholat aja. Nah, itu kan waktu terlarang tuh, ente habis sholat subuh waktu terlarang, cuman karena itu sholat punya sebab. Apa sebabnya? Sebabnya qadha, maka ente boleh sholat di sini. Jadi yang terlarang-terlarang itu adalah sholat yang tidak punya sebab. Apa maksud sebabnya? Dijelasin. Wal muradu bisabab, dan yang dimaksud dengan sebab itu as-sababul mutaqaddim, sebab yang udah lewat. Qadha sholat sebabnya udah lewat, gara-gara sholat terlewat tuh, gitu. Awil muqarin, atau sebab yang berbarengan dengan itu. Seperti apa berbarengan? Tahiyatul masjid. Sholat, waktu, sebabnya kan berbarengan. Dia masuk, maka dia ada kesunahan tahiyatul masjid. Sebabnya tadi, sebabnya gara-gara dia masuk. Faman famin dawatil asbab, dan di antara sebab-sebab yang tadi, sebab yang udah lewat atau sebab yang berbarengan begitu, qada'ul fawaid, yaitu mengqada salat yang terlewat. Salat subuh belum, bangun-bangun pas matahari di atas kepala. Ya salat subuh lah pas matahari di atas kepala. Waktu terlarang, Ustaz. Ente lagi qada. Qada itu salat yang punya sebab. Apa sebabnya? Ketinggalan tadi. Maka dia boleh salat di waktu tersebut. Zuhur gitu ya, ketinggalan, tidur, bangun asar, habis sholat asar ya sholat zuhur, qadha. Waktu terlarang, Ustaz, enggak terlarang. Ente yang terlarang tuh tidur pas waktu itu yang terlarang itu. Sholat qadha di waktu terlarang enggak dilarang. Kenapa? Karena itu sholat yang punya sebab. Apa sebabnya? Sebab sholat ketinggalan. Jadi sebabnya udah lewat tuh, waktu zuhurnya ketinggalan gitu. Itu namanya sebab al-mutaqaddim. Mana tadi? Al-asbab qada'ul fawaid kal-faraid. Seperti sholat-sholat fardu. Mengqada sholat yang terlewat seperti sholat fardu wa sunan, dan juga mengkodok sunan. Apa maksud sunan? Sunan itu maksudnya ini, Fib. Sunan itu maksudnya rawatib. Adalah mazhab Syafi'i, rawatib itu juga, witir itu bagian daripada rawatib. Yang 12 rakaat itu, 4 sebelum zuhur, kan gitu. 2 abis zuhur, 2 abis maghrib, 2 abis isya, 2 sebelum subuh. Itu sunnah rawatib. Kalau kelewatan boleh dikodok. Cuman kan beberapa guru kita, ustaz kita ngajarin, kalau kagak biasa mah jangan. Ada orang habis sholat subuh nih, Allahu Akbar, sholat subuh selesai. Kemudian dia sholat lagi, Allahu Akbar. Ditanya, Pak Haji sholat apaan tadi habis subuh? Qobliyah subuh, aneh tadi ketinggalan qobliyah subuh. Bangunnya agak telat. Nah, emang udah rutin qobliyah subuh? Udah sih, udah lumayan lama. Kalau gitu boleh tuh. Gitu. Tapi pas ada orang sholat habis subuh, sholat apaan? Qobliyah subuh. Gitu. Nah, di kodok, iya kodok qobliyah subuh. Emang biasa qobliyah subuh? Enggak sih, baru tadi. Baru tadi. Kalau yang baru-baru gitu jangan tuh. Itu khawatir, apa namanya, gimana, yurisut tahawun, kata sebagian ulama. Mewariskan tahawun, songong. Mentang-mentang boleh di kodok, sholat sunnah rawatib, kalau dikerjain, kerjanya di kodok semua. Nah, itu enggak boleh. Jadi sholat sunnah rawatib boleh dikodok gitu. Bagi orang yang mungkin sudah terbiasa. Wan nawafilil lati takhadzahal insanu wirdan, atau sholat sunnah mutlak. Nawafil sholat sunnah mutlak allati ittakhadzahal insanu wirdan, yang orang sudah jadikan itu wirdan sebagai rutinitas. Rutinitas. Seperti orang yang sebelum tidur dia rutin sholat 4 rakaat. Ada kan kebiasaan orang, bukan sholat witir, bukan sholat malam, tapi emang kebiasaan. Sebelum tidur dia sholat 2 rakaat atau sholat 4 rakaat. Satu waktu kecapean, habis isya langsung tidur. Belum sempat sholat sunnah mutlak yang biasa dilakukan sebelum tidur. Maka nanti habis subuh dia boleh qada itu. Ittakhadzahal insanu wirdan, yang sudah dijadikan oleh dia sebagai wirdan, rutinitas. Nah, standar orang dikatakan rutin itu, yang dulu saya pernah dengar dari guru kami, itu orang yang dikatakan rutin itu ja'alahu arba'ina yauman. Dia sudah kerjakan itu selama 40 hari tidak terputus. Kalau 40 hari sudah tidak terputus, berarti itu jadi wirid bagi dia. Nah, orang yang sudah merutinkan sesuatu yang rutin, walaupun hukumnya sunnah mutlak, itu tetap boleh dikodo kalau dia nanti ketinggalan. Begitu, Fif, ya. Yang namanya wirdan. Memang yang namanya wirdan ini jadi ini, Fib, jadi perdebatan. Yang disebut wirid itu berapa hari sih dia ngerjain sehingga jadi wirid? Nah, ulama beda-beda. Cuman ulama guru kami yang kami dengar, yang jadi wirid itu 40 hari. Orang kalau udah ngerjain itu 40 hari secara berturut-turut, tidak terputus, itu udah jadi wirid bagi dia. Wa tajuzu sholatul janazati, dan boleh sholat. Jadi boleh itu ya. Walaupun di waktu terlarang, tapi kodok sholat fardu, kodok sholat sunnah rawatib, kodok sholat sunnah mutlak yang sudah jadi wirid, itu dibolehkan. Wa tajuzu sholatul janazati, dan juga dibolehkan sholat jenazah. Jadi sholat jenazah enggak apa-apa di waktu terlarang. Wa sujudu tilawati wa syukri. Dan sujud tilawah dan juga sujud syukur. Wa sholatul kusut. Ini maksudnya apa? Bagi mazhab Syafi'i, sujud tilawah dan juga sujud syukur itu sholat. Bagi mazhab Syafi'i, sujud syukur dengan sujud tilawah itu sholat. Apa maksudnya? Syarat yang berlaku di dalam sholat itu juga berlaku di dalam sujud tilawah dan juga sujud syukur. Apa syaratnya? Suci daripada hadas, menutup aurat, menghadap ke kiblat. Sujud suci dari hadas, suci dari najis, menghadap ke kiblat dan menutup aurat. Artinya, orang kalau lagi baca Al-Qur'an nih, atau kita lagi dengar orang baca Al-Qur'an, nyampe ayat sajadah, ayat 13 surat Al-Jum'ah tuh ya. Gimana bunyinya? Aneh lupa tuh. Kita enggak punya wudu dan kita membuka aurat, maka kita enggak ada sunnahnya sujud, enggak boleh sujud. Karena sujud syukur dan sujud tilawah itu sama, sama-sama kayak sholat. Kalau dia punya wudu, dia sujud tuh, gitu. Termasuk juga sujud syukur nih. Maka yang dulu dikerjain sama itu Evan Dimas, Evan Dimas kan waktu ngugolin tuh AFF U18 ya, tahun 2000 berapa tuh. habis golin sujud. Nah, itu bukan sujud syukur itu. Itu sujud teman-temanan aja dia sujud gitu. Bukan sujud syukur, karena sujud syukur itu sholat. Sholat itu harus sesuai dengan syaratnya. Dia sujud ngadep gawang, bukan ngadep gawang tuh. Ngadep bendera corner. Ngadep bendera corner. Auratnya terbuka, itu najis di mana-mana. Hadasnya terangga apa, hadasnya juga ada kan gitu. Paham? Jadi gitu, Fim. Nah, tapi sujud syukur dan sujud tilawah itu boleh dilakukan di waktu terlarang. Kenapa? Karena dia punya sebab-sebab mutaqaddim. Apa sebabnya? Sebabnya ayat dibaca. Ayat sujud atau ayat tilawah dibaca. Wa syukur dan juga sujud syukur. Sujud syukur itu apa namanya? Nikmat besar yang didapatkan. Walaupun kata ulama Al-Malikiyah tidak ada kesunahan sujud syukur. Karena kalau mesti syukur, tiap hari kita mesti sujud syukur. Berapa banyak nikmat Allah yang enggak terhitung. Ini mata bisa ngelihat. Mau ente sujud syukur tiap hari kan? Gitu. Wa sholatul khusyuk wa sholatul kusuf. Dan juga sholat gerhana. Sholat gerhana boleh dikerjain kapan aja. Wa la tuqrahu sholatul istisqa'i fi hadhil awqati alal asah. Dan juga tidak diharamkan, tidak dilarang mengerjakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Fi hadhil awqat, di waktu-waktu ini, alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Istisqa itu diperdebatkan apakah dia boleh dikerjakan di waktu terlarang atau tidak. Kenapa? Karena istisqa itu sebabnya, Fif. Sebabnya udah lewat. Apa sebab istisqa? Yang bilang boleh, kan sebabnya udah lewat apa? Sebabnya kekeringan, udah lewat kekeringan. Tapi sebagian ulama Syafi'i termasuk Imam Nawawi Banten itu bilang kagak boleh. Seingat saya di Kasyifatus saja Imam Nawawi bilang sholat istisqa tuh nggak boleh dikerjain di waktu terlarang, karena dia sebabnya tuh di depan. Apa sebabnya? Minta hujan, hujannya belum ada kan, berarti sebabnya di depan. Tapi yang lain bilang sebabnya udah lewat. Apa sebab? Kekeringan tuh di belakang, maka boleh sholat di waktu terlarang. Kata yang lain enggak, itu sebabnya kan hujan, hujannya belum datang, maka jangan dikerjain di waktu terlarang. Tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, wa sholatul istisqa la tukruh, tidak dimakruhkan di waktu terlarang, alal asah, menurut pendapat yang sahih. Wa qila, dibilang qila, dikatakan tukrahu sholatul istikharah. Tukrah, qila tukrah, dikatakan sholat istisqa itu makruh, bukan makruh, haram nih, kan makruhnya makruh tahrim. Haram sholat istisqa di waktu terlarang. Kenapa? Karena sholatil istikharati, karena dia mirip seperti sholat istikharah. Kenapa mirip? Li'anna sholatil istikharah, karena sholat istikharah sababuha muta'akhir, sebabnya ke depan, sebabnya nanti lewatnya depan. Sebabnya itu tidak belum terjadi, muta'akhir adanya di belakang. Ya kan? Istikharah hajat, hajatnya belum datang. Nah, berarti istikharah jangan dikerjain di waktu terlarang. Minta hujan juga sama, hujan tuh waktunya di depan, sebabnya di depan, di setelah sholat, yaitu hujan, dan hujannya belum datang itu. Tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, sholat istisqa boleh di waktu terlarang karena sebabnya sudah lewat. Apa sebabnya? Sebabnya kekeringan gitu. Ada dua ya pendapatnya. Wa kadza tuqrahu rak'atul ihram, begitu juga diharamkan dua rakaat ihram. Ah, ihram sama tawaf beda ya. Alal asah, menurut pendapat yang sahih, li ta'khuri sababiha wa huwa al-ihram, karena sebabnya yang datang setelah salat, wa huwa al-ihram, yaitu ihram. Ihram sama tawaf beda. Kalau tawaf salat tawaf, salatnya setelah tawaf. Kalau ihram salatnya sebelum ihram. Jadi udah pakai pakaian ihram dia salat. Allahu akbar, setelah itu baru kan dia niat labbaikallahumma umratan, kan begitu. Karena sebabnya itu belum terjadi, maka jangan ihram di waktu terlarang. Atau kalau mau ihram, ihram aja, cuman jangan sholat lah begitu. Ihram nggak apa-apa, cuman jangan sholat. Karena sholatnya itu punya sebab-sebabnya setelah sholat. Karena sebabnya setelah sholat, maka dia tidak dikerjakan di waktu terlarang. Kalau mau ihram, ihram aja, nggak perlu pakai sholat, kan sholatnya sunnah begitu. Tapi kalau mutawif yang pintar, ya mutawif yang pintar, pintar dia juga nyari waktu. Gitu. Ntar kita ke jaronanya jam sekian. Ntar kita ke jaron, kumpul dulu, kumpul. Ayo, sekarang sholat sunnah. Nah, maka nyari itu ya, mutawif yang pintar, yang bukan cuma nyari untung, tapi ngerti ilmu haji umroh. Gitu. Itu ya, ilmu haji umroh. ipar saya itu pintar, adik ipar saya itu pintar. Dia bawa jemaah haji. Jadi kalau mau haji ke adik ipar saya di Kecondet gitu. Promosi. Katanya kalau sama dia 10 orang saya dapat 1 gitu. Siapa itu pada mau kan gitu, saya dapat 1 lumayan. Satu lagi. Wa amma tahiyatul masjid. Iya. Betul, itu sebabnya lewat tuh banyak asap. Betul, sebabnya udah lewat. Karena sebabnya udah lewat, maka sholat istisqa menjadi boleh. Kalau saya benar ngikutin Taqiyuddin Alisni rahimahullah ini cocok. Karena istisqa itu dikerjakan bukan untuk hujan sebenarnya, tapi minta perlindungan sekaligus daripada kekeringan itu. Jadi sebabnya memang udah duluan gitu. Sholat ihram di Masjid Sayyidah Aisyah, biasanya umroh yang ketiga. Umroh hari ketiga biasanya. Di Tan'im. Wa amma tahiyyatul masjid, sedangkan sholat tahiyyatul masjid, fa in ittafaqa dukhuluhu fi hadhihi al-awqat li ghardin, fa in ittafaqa, kalau berbarengan dukhuluhu, masuknya, udah jam 6. Ntar ya, tanggung ya bisa. Kalau masuknya berbarengan, fi hadhil awqat li ghardin, berbarengan dengan sebab tujuan ka'tikafin, seperti dia ingin i'tikaf, au darsi ilmin, atau dia ingin belajar ilmu, au intidhari salatin, atau dia mau nunggu salat, wa nahwi dzalika, atau sejenis itu yang memang dia masuk punya tujuan, tujuannya mau ngapain, mau belajar, tujuannya mau ngapain, mau nungguin salat, tujuannya mau ngapain, mau rapat, tujuannya mau ngapain, mau pokoknya ada tujuannya. Wa nahwi dzalika lam tukruh, maka tidak dimakruhkan salat. Salat tidak diharamkan ketika dia tahiyatul masjidnya karena dia ingin punya tujuan gitu. Alal madhab, menurut pendapat madhab, alladzi qata'a bihil jumhur, inilah yang dikuatkan oleh jumhur ulama Syafi'i, ya li wujudi sababil muqarin, karena ada sebab muqarin. Ada sebab yang berbarengan terjadi ketika dia masuk. Wa in dakhala la li hajah, akan tetapi kalau dia masuk la li hajatin, enggak ada hajatnya. Ngapain masjid? Enggak mau masuk aja gitu. Ngapain ke masjid? Enggak ada hajatnya. Bal yusalliyahuma, akan tetapi dia masuk masjid sengaja emang mau sholat tahiyatul masjid doang. Nah, gitu. Jadi kalau tahiyatul masjid dikerjain gara-gara dia mau belajar, gara-gara dia mau nungguin sholat, gara-gara dia mau etikaf, gara-gara dia mau rapat, apapun ada tujuannya, itu seluruh ulama sepakat boleh sholatnya, enggak terlarang. Ini yang jadi masalah, kalau dia ke masjid tapi enggak ada tujuan, justru tujuannya mau sholat dua rakaat itu, boleh apa enggak gitu. Fawajahani, ada dua pendapat. Akiyasahuma yang paling sesuai dengan kias. Ini kan enggak ada dalil teksnya ya, jadi disesuaikan dengan kias. Fi syarhi wa rawdati, dalam kitab Syarh Al-Kabir. Ini syarah-syarah Al-Kabir. Syarah Al-Kabir Imam Ar-Rafi'i, wa rawdati Imam Nawawi. Al-Karohah itu enggak boleh, haram. Kalau dia masuk masjid sengaja. Ngapain masjid? Enggak, gua biar sholat tahiyatul masjid. Enggak boleh itu. Itu sama saja kama law akhara al-fa'itata liyaqdiha fi hadhil awqat. Itu seperti orang akhara yang akhirkan al-fa'itah. Salat fardu, salat di waktunya sengaja diakhirkan liyaqdiha agar dia bisa qadha fi hadhil awqat, di waktu terlarang gitu. Lu subuh udah bangun apa enggak salat? Entarlah gua salatnya pas matahari terbit. Enggak boleh. Jadi salat subuh di akhir-akhirkin. Lu kenapa masuk masjid? Sengaja gue mau sholat dua rakaat. Enggak boleh di waktu terlarang gitu. Kalau lu masuk masjid kalau punya tujuan, boleh tuh di waktu terlarang. Tapi ini waktu terlarang nih. Lu masuk masjid cuman buat masuk masjid doang, cuman buat sholat tahiyatul masjid, itu yang dilarang, enggak boleh. Tapi kalau dia masuk masjidnya punya tujuan gitu. Fi hadhil awqat wallahu a'lam. Wa'alam, ketahuilah wahai saudaraku, anna min jumlatil asbabi, di antara sebab-sebab yang tadi, yang dimana orang apa sholat terlarang yang tidak punya sebab, tapi kalau sholat punya sebab enggak terlarang, i'adatu sholati haitsu syuri'at, yaitu mengulang sholat, itu juga termasuk sebab. Mengulang sholat haitsu syuri'at, yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan, ka sholatil munfarid, seperti orang sholat sendiri. Contoh, itu kan ada hadisnya. Nabi Muhammad habis sholat subuh melihat ada dua orang yang enggak sholat, ditanya, ente kenapa enggak sholat? Gitu. Kita udah sholat Nabi di rumah. Apa kata Nabi Muhammad? Ente walaupun udah sholat, kalau ngelihat di masjid ada jemaah, sholat lagi ulang. Gitu. Nah, maka itu kata ulama, mengulang sholat yang kedua, ketiga, keempat, di waktunya itu dibolehkan dengan syarat berjamaah. Walaupun itu sholat subuh. Ini sholat subuh udah selesai nih di rumah. Pas ke masjid, katakanlah kita ke masjid mau belajar. Kita lihat jam, kayaknya gue udah telat nih sholat di masjid, gue sholat di rumah, dah dia sholat di rumah. Ketika dia nyampe ke masjid, ternyata orang-orang masih sholat subuh berjamaah. Ah, dia ikut lagi tuh sholat. Udah sholat subuh, tetap boleh sholat subuh lagi. Bahkan disunahkan. Karena itu sholat untuk mengambil pahala jamaahnya. Gitu. Kasolatil munfarid wal mutayammim, dan juga sholat orang yang bertayamum. Tayamum di awal waktu. Waktunya belum selesai, udah ketemu air. Sholatnya ulang. Nah, jadi walaupun udah sholat, dia tetap sholat lagi. Walaupun itu waktu terlarang, itu tetap boleh. Karena tadi sholatnya sholat tayamum. Sekarang sholatnya pakai air benar. Gitu. Wallahu'alam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan amal ibadah kita di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bu, daging semua. Gantau kok daging semua, orang Sunda marah nih. Kita sisain dikit buat lalapan, ya kan? Oke. Siap. Mengulang sholat wajib ikut jemaah walaupun masuk bisa. Yang penting dapat jemaah. Jadi mengulang sholat itu disyariatkan, bahkan disunahkan, syaratnya dapat jamaah gitu. Karena ahlan Pak Imron, wah dari Bali ini. Apa kalau Bali sebutannya fit semeton. Jadi mengulang sholat itu disyariatkan, catatannya harus berjamaah. Karena disyariatkan sholat ulangan itu memang untuk ngambil pahala jamaahnya gitu. Jamaah, tapi masbuk Ustaz. Yang namanya jamaah kan gak mesti dari awal. Yang namanya jamaah itu yang penting dia dapat satu rokat bareng imam. Itu dapat jamaah. Itu walaupun dia masuk. Oke. Kita tutup kajian kita bagi para asatidz, teman-teman sarjana muslim, bagi para pak kiai, tokoh masyarakat, ajengan. Yang mengikuti kajian ini kalau menemukan ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapatkan koreksian tersebut dari banyak teman-teman yang sudah lebih dulu ikut kajian di kitab Kifayatul Akhyar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiap hari Pak Imron, Senin sampai Jumat ba'da subuh. Kita mulai kira-kira jam 5.15.